Tidak ada satupun yang salah dari ciptaan Allah. Semuanya sudah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah sebaik-baik bentuk. Tahan. Mulai sekarang, cuk, para pemirsa, tidak ada lagi yang berkomentar. Termasuk kalau nonton TV, jangan bunyi terus. Ya. Kadang-kadang komentar aja nonton TV itu. Ya. Itu nambah dosa. Malaikat nyatet tuh. Sudah. Kemudian kita juga kalau ngobrol, Bu, usahakan ngobrol tuh pakai etika yang membuat orang yang diajak ngobrol nggak sakit hati. Misalnya, jangan suka motong omongan. Dia sedang enak-enak bicara, dipotong, ah saya juga udah tahu. Plek, itu nyelak. Ya. Ya, sudahlah. Jangan ribut begini, bising. Ini juga bikin sakit hati, itu bikin musuh tuh.